يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قال في دين أعزكم الله di ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal abrara lafi na'im di surah Al-Fitr ayat 13 dan seterusnya innal abrara lafi na'im. Allah memastikan dengan nun taukid inna, sesungguhnya pasti, tidak ada keraguan. Innal abrar, sesungguhnya orang-orang abrar, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang berlomba melakukan kebaikan. Ini nama untuk abrar. Baik. Yang menegakkan dan menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ini namanya abrar. Dari al-dir, kebaikan. Abrar, orang yang banyak melakukan kebaikan. Ya tentunya kebaikan yang dibangun di atas ketakwaan, di atas keimanan, di atas ketauhidan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka ini? Allah pastikan lafi na'im. Mereka akan berada dalam kenikmatan. Kenikmatan surga, karena tidak ada kenikmatan di hari akhirat kecuali kenikmatan surgawi. Baik. Sebagaimana di ayat yang lain yang kurang lebih sama dengan ini, innal abrara lafi na'im. Barakallahu fi innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Banyak dalam Al-Quran memastikan bahwa orang-orang yang bertakwa, orang yang melakukan kebaikan yang dia bangun di atas keimanan dan ketakwaan, ketauhidan, maka mereka akan berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Na'im, lafi na'im, berada pada kenikmatan. Semua apa yang dia dapatkan, dia rasakan adalah kenikmatan. Yang dia makan, dia minum, dia hirup, dia dengar, dia lihat, dia rasakan, semuanya adalah kenikmatan. Barakallahu fikum. Kenikmatan ada pada hati mereka dan kenikmatan ada pada wajah mereka, nampak. Al-bahjah was-surur. Barakallahu fikum. Cerah ceria. Barakallahu fikum, di muka mereka, bahagia di dalam dada mereka. Innal abrara lafi na'im. Mesti orang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itulah semestinya orang-orang berlomba-lomba, atau hendaknya berlomba-lomba orang yang mau berlomba-lomba. Di ayat yang lain Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian untuk melakukan kebaikan. Taib, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita tentang kondisi Rasul. Ulaika yusari'una bil khairat. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba bercepat-cepat melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Baik, ini untuk orang-orang yang berada di dalam surga. Barakallahu bikum. Dan ketika mereka di dunia, mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba, bersegera. Sabiqu, sari'u. Bercepat-cepat, bergegas-gegas. Kemudian Allah menyatakan di ayat yang ke-14 berikutnya, wa innal fujjara lafi jahim. Dan adapun orang-orang yang fajir, tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, tidak mentauhidkannya, tidak mengimaninya, tidak menjalankan syariat-syariatnya, tidak menunaikan hak Allah dan tidak menunaikan hak-hak makhluk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu bikum. Fujjar. Baik. Fajir. Enggan untuk mengimani, enggan untuk meyakini, enggan untuk beramal saleh. Fujjar. Allah mengatakan, wa innal fujjara, dan sesungguhnya orang-orang fajir, lafi jahim, akan berada dalam neraka jahim. Barakallahu bikum. Baik. Akan disiksa di dalamnya. Dia akan menderita. Dia akan berusaha untuk lari keluar dari neraka. Barakallahu bikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Kullama aradu ay yakhruju minha, setiap mereka berusaha untuk lari keluar dari api neraka, u'idu fiha, mereka akan dikembalikan ke dalamnya. Barakallahu fiikum. Dan untuk mereka dikatakan oleh para ulama yang paling menyiksa itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yang menyiksa mereka adalah falan nazidakum illa azab, dan kami tidak akan tambahkan untuk mereka, untuk kalian, kecuali azab. Barakallahu fikum. Wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang fajir, barakallahu fikum, kalau mungkin terselamatkan dia dari adab dunia, baik, zahir teradabkan dia, wa illa, boleh jadi dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma kita tidak tahu, tidak nampak oleh kita. Wa illa, dia diadab oleh Allah sebelum matinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, lafi jahim, niscaya akan berada dia di dalam neraka jahim, yaslaunaha yaumaddin, dan dia akan masuk ke dalamnya nanti di hari kiamat, hari pembalasan. Dibakar dia. Barakallahu bikum. Baik. Dibakar, disiksa dia di dalamnya. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka pun tidak akan mampu menghindarkan diri daripadanya. Ima dengan cara melarikan diri, barakallahu fikum, menghindari adab itu. Wa ima dengan cara mati, barakallahu fikum. Sehingga yang pertama tidak dia berada di situ, atau yang kedua tetap di situ tapi sudah mati sehingga dia tidak merasakan apapun yang ada di dalamnya. Maka Allah menyatakan, ma wa ma hum anha bighaibin. Barakallahu fikum. Mereka tidak bisa menghindarinya. Subhanallah. Wala hawla wala quwata illa billah. Tidak bisa keluar dia dan juga tidak bisa mati. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati dia di dalam api neraka sehingga selesai urusannya, wala yahya, dan juga tidak hidup dengan kehidupan yang nyaman. Barakallahu fikum. Mereka meminta sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap, memanggil malaikat Malik, wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Mereka memanggil, wahai Malik, panggil Allah Subhanahu wa taala agar supaya kami dimatikan saja. Liyaqdi alaina rabbuk. Kata malaikat, innakum makithun. Kalian tetap ada di situ, tidak bisa mati dan juga tidak bisa pergi. Barakallahu fikum. Tidak bisa mati sehingga selesai urusan, dan juga tidak bisa pergi karena tidak ada memang jalan keluar. Kata Allah, wa ma hum bikharijina minha. Dan mereka sama sekali tidak pernah bisa keluar dari api neraka. Nasallallahu alaihi wa sallam. La haula wa la illa billah. Di ayat ini dengan satu kata, wa ma hum anha bighaibin. Tidak bisa dia keluar dan tidak bisa juga dia mati. Barakallahu fikum. Wallahu musta'an. Sehingga mereka hanya bisa berharap, berharap dan berharap, berangan-angan. Barakallahu fikum. Berharap agar supaya mati. Ya laitani kuntu turaba. Duhai seandainya saja aku menjadi tanah saja. Mati dan berubah menjadi tanah. Tinggal angan-angan. Tapi jalan untuk keselamatan lainnya juga sudah tertutup. Fama lana min syafi'ina wala shadiqin hamim. Tidak ada pembela yang akan membela kami sudah. Setelah mereka mencari-cari pembelaan, tidak ada yang bakal memberikan syafaat pembelaan untuk mereka. Wala shadiqin hamim, dan juga tidak ada teman yang pengasih yang mungkin akan tergugah jiwanya untuk membantu, menolong, membela. Tidak ada. Subhanallah. Dan dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Seandainya pun ada yang mau, maka tidak akan ada yang bisa memberi, karena tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Intinya, tidak ada jalan keluar dari api neraka. Barakallahu fik. Wa ma hum anha bighaibin. Kemudian Allah mengatakan, wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kalian apa hari pembalasan itu? Jadi hari dibalasi dan diganjarinya seluruh amalan manusia. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kalian apa hari pembalasan itu? Jadi hari pembalasan, hari perhitungan. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la tamliku nafsun li nafsi syai'a. Hari itu tidak akan ada seorang pun memberi, bisa dan mampu memberikan kemanfaatan dan faedah untuk siapapun. Ini sama seperti Allah mengatakan, la yajzi walidun awwaladihi wala mauludun huwa jazin awwalidihi syai'a. Barakallahu fikum. Tidak ada seorang ayah yang bisa memberikan faedah, pertolongan, bantuan untuk anaknya, dan seorang anak pun tidak akan bisa memberikan faedah, bantuan, pertolongan untuk ayahnya. Tidak ada. Semua akan mengurus diri masing-masing. Nafsi, nafsi. Barakallahu fikum. Yauma la tamliku nafsun li nafsi syai'a. Baik. Subhanallah. Sehingga seorang ulama memberikan nasihatnya kepada penguasa, yang memang penguasa ini minta nasihat. Minta nasihat. Dinasihati, betul-betul dinasihati. Ittaqillaha fi nafsik. Bertakwalah engkau pada dirimu sendiri. Yani kau atur dirimu untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqillaha fi nafsik. Fa innama khuliqta wahdak. Karena sesungguhnya engkau dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sendirian. Lahir ke muka bumi ini juga sendirian. Barakallahu fikum. Wa tamutu wahdak. Dan juga akan mati sendirian. Wa tuhsyar wahdak. Dan kau akan dibangkitkan juga sendirian. Tanpa ada seorang pun yang ada di sekitarmu ini sekarang. Baik. Tidak akan ada pembelaan dari mereka-mereka sekarang ini yang hadir di hadapan. Kau akan mempertanggung. Wa tuhasabu wahdak. Dan kau akan dimintai pertanggungjawaban sendiri. Tidak ada yang lain. Lain. Setiap orang urusannya sendiri-sendiri. La haula wala quwata illa billah. Diingatkan tentang kehidupan dan kematian, kebangkitan. Inilah hari kiamat. Hari pembalasan. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'. Sehebat apapun seorang dielulukan, disayangi, dimuliakan, dihormati oleh orang-orangnya, di hari kiamat itu tidak ada sama sekali itu. Barakallahu fikum. Kemana-mana dikawal, kemana-mana ditemani, difasilitasi, disanjung, dihormati. Di hari akhirat Allah menyatakan la tamliku nafsul li nafsin syai'. Barakallahu fikum. Tidak akan ada seorang yang mampu memberikan pertolongan sedekat apapun kekerabatannya. Allah mengatakan wa la taziru waziratu wizra ukhra. Wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'u walau kana dha qurba. Orang yang terbebani dengan beban berat dosa yang pernah dia lakukan di dunia, walaupun dia memanggil orang dekatnya, anaknya mungkin, saudaranya mungkin, istrinya atau suaminya mungkin, orang tuanya yang mungkin dianggap sangat mengasihinya di dunia. Barakallahu fikum. Dia panggil semuanya untuk memikul beban berat yang dia pikul. La yuhmal minhu syai. Sedikit pun tidak akan ada yang dipikul dan bisa dipikul oleh orang lain. Walaupun orang yang diajak, yang dimintai tadi itu adalah sedekat-dekat kerabat. Tsumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Wal amru yawma idzin lillah. Dan segala urusan pada hari itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkuasa. Subhanallah. Allah yang menguasai. Tidak ada yang bisa protes. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tidak ada yang bisa membantahnya. Baik. Dialah Allah SWT yang mengatur, menguasai segala sesuatunya. Wal amru yawma idzin lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan mengadili semuanya dan Allah yang akan menetapkan semuanya. Barakallahu fikum. Kemudian di ayat berikutnya, di surah berikutnya, yaqulullahu tabaraka wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang mengurangi takaran timbangan. Neraka wail. Al-mutaffifin ini apa? Bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa taala berikan keterangan selanjutnya. Al-mutaffifin ini adalah alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia membeli, dia berbelanja ke seseorang, dia minta untuk dipenuhi haknya. Dia membeli 5 kilo, maunya memang 5 kilo, bahkan kalau perlu ditambah. Minta tambah, minta bonus. Barakallahu fikum. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Bahkan sebagian di antara mereka lancang ngambil sendiri, tambah kuat. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Giliran mereka menjual, mereka justru mengurangi. La haula wala quwata illa billah. Hilang keberkahan. Barakallahu bikum. Yang ada tipuan, yang ada khianat, yang ada adalah kadib. Maka tidak tanggung-tanggung ancamannya. Wailul lil mutaffifin. Azab yang sangat keras bagi orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Lalu terus bagaimana? Kata Rasulullah SAW, zin wa arjih. Zin wa arjih. Timbang dan lebihkanlah. Ini penglaris yang paling ampuh. Barakallahu fiik. Orang mengatakan pakai penglaris. Dengan memanfaatkan jin, syaitan, bahkan boleh jadi dia melakukan kesyirikan. Kalau pengen penglaris, ini penglaris dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika marak orang yang curang dalam timbangannya, kemudian Anda bukan cuma sekedar 1 kilo, betul-betul 1 kilo, bahkan Anda lebihkan, yakin orang akan senantiasa berbelanja dan membeli barang jualan Anda. Tanpa promosi panjang-panjang. Barakallahu fikum. Karena setelah dia membeli, dia akan sampai di rumahnya, dia timbang. Ih, Masya Allah. Talibi ini orang. Dia akan begitu mendapatkan sesuatu yang luar biasa, sementara yang lainnya ketika dia ditimbang kurang dari 1 kilo misalnya. Pas ini dia beli di tempat tersebut, dia mendapatkan 1 kilo lebih. Dia akan balik ulang sambil menanyakan, nyak talibi itu gak punya timbangan, nyak rusak. Si penjual mengatakan, memang kasih lebih. Subhanallah. Lebihnya walaupun tidak banyak, lebihnya antum lihat lisanul mizan kayak gini modelnya, kan begitu. Baik. Ini namanya bermain di sini. Di sini batu dacingnya, di sini barang yang akan ditimbang. Ini 1 kilo, 1 kilo. Akan bermain dia sini. Baik. Kalau dia ini pas 1 kilo, 1 kilo, akan rata dia. Lisannya ini. Barakallahu fikum. Tapi sejajar dia. Dikit saja antum tambahkan ke barang di sini. Tek. Dia akan turun. Menunjukkan tentang dia lebih berat dari 1 kilo. Barakallahu fikum. Satu gram saja dia sudah bergerak. Barakallahu fikum. Semakin semakin timbangan itu ke barang yang kecil semakin sensitif untuk bergerak. Barakallahu fikum. Dikit aja tambahannya tak sudah. Dia akan berpindah dan akan menjadi lebih berat dan dia akan dicari. Barakallahu fikum. Nanti tidak ada barang di situ, baru dia cari ke penjual yang lainnya. Ini barakallahu fikum. Oleh karena itu dikatakan bahwa at-tujjar fujjar. Tujjar itu para pedagang itu fujjar. Barakallahu fikum. Fajir. Kalau mereka melakukan perlakuan yang seperti ini. Dikit aja bedanya. Wazannya sama. Subhanallah. Wailul lil mutaffifin. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa dua pekerjaan yang paling bagus untuk ditekuni barakallahu fikum dari pengajaran adalah dari amal-amalan duniawiyah, yakni berdagang dan berkebun. Berdagang dan berkebun. Kalau orang berdagang, keberkahan luar biasa. Barakallahu fiikum. Dan ketika dia tidak dilalaikan oleh dagangannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah rijal, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala rijalun, orang-orang hebat. Barakallahu fikum. Yang Allah katakan rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, orang-orang hebat yang tidak dilalaikan oleh perniagaannya dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ya salat, ditutup jualan, berangkat ke masjid melakukan sholat. Barakallahu fikum. Tidak boleh orang mengatakan apa, pokoknya maaf, ini mau tutup dulu, mau pergi sholat dulu. Sebagai pelajaran bagi orang-orang yang hadir di situ. Jadi orang lain akan berpikir, nah apa, bos mau pergi sholat, sebanyak doi, mas, mar, masih tetap sholat. Orang senyak doi, kok senyak sholat leh. Barakallahu fikum. Sebagai pelajaran. Kemudian barakallahu fikum, sebagian menganggap bahwa dari berkebun, bercocok tanam itu lebih mulia. Barakallahu fikum. Ya, sesuai dengan keadaannya masing-masing, karena dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an." Fa'akalahu insan ahayawanun illa kana lahu sadaqa wa bihadzal ma'na ila yaumil qiyamah. Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian dimakan oleh manusia atau hewan, atau bahkan dicuri. Bukan cuma buahnya, daunnya pun kalau dimakan ulat, barakallahu fikum, dimakan burung atau apapun, maka untuknya adalah sedekah. Rela atau tidak rela dia, yang jelas ada yang memanfaatkan dari tanamannya, maka dia mendapatkan pahala. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Bahkan saking hebatnya yang namanya bercocok tanam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mankan lahu fasi. Barang siapa yang memiliki apa? Anak korma, bibit korma yang hendak dia tanam. Walaupun dia tahu bahwa hari esok adalah hari kiamat, ada kesempatan hari ini untuk tanam, tanam. Mungkin pikiran kita, barakallahu fikum, apa gunanya mau tanam sekarang? Besok toh hari kiamat. Lah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian. Anda disuruh bercocok tanam. Tidak ada hubungannya dengan yang lain. Barakallahu fikum. Kita kembali, barakallahu fikum. Al-muhim, orang silahkan menekuni usaha yang dia, barakallahu fikum, yang dia bisa menguasainya. Bercocok tanam pun tidak bisa Anda sekedar-sekedaran, Anda harus belajar bercocok tanam. Demikian juga berdagang, tidak bisa sekedar-sekedaran karena Anda memakai modal. Anda harus belajar, barakallahu fikum, mempelajari situasi dan keadaan. Silakan berdagang, tapi dengan adil, amanah. Wailul lil mutaffifin, raka wail bagi orang-orang yang mengurang-urangi timbangan. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dan yang lainnya dari para ulama mengatakan bahwa tatfif ini bukan hanya sekedar bagi para pedagang. Semua orang yang memiliki keterikatan dengan orang lain dalam perjanjian, barakallahu fikum, ada hak dan kewajiban yang dia miliki dengan keterikatan itu, maka semua harus menunaikan kewajibannya untuk dia tuntut haknya. Kapan dia tuntut haknya sementara kewajibannya dia tidak tunaikan, maka dia masuk ke dalam ancaman ini. Wailul lil mutaffifin. Barakallahu fikum. Wailul lil mutaffifin. Sudah ditentukan kerjanya, tapi dia tidak kerjakan sebagaimana mestinya. Barakallahu fikum. Sudah ditentukan gajinya, dia minta gajinya, sementara pekerjaannya dia tidak selesaikan. Barakallahu fikum. Apakah dia sebagai seorang karyawan, buruh, pegawai, atau apapun dia? Baik. Ketika ada keterikatan dengan orang lain dalam perjanjian untuk dia tuntut haknya, maka kewajibannya harus dia tunaikan masing-masingnya. Demikian juga kebalikannya, sang tuan barang atau tuan usaha ini, barakallahu fikum, ketika para pekerja, para buruh, para pegawai telah menunaikan kewajibannya, maka berikan haknya mereka, barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. Baik. Minta dipenuhi haknya sementara kewajibannya dia tidak tunaikan. Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Bukan cuma para pedagang. Semua usaha, barakallahu fikum, ya ada keterikatannya dengan orang yang dengannya dia bisa tuntut haknya dan dia tunaikan kewajibannya. Berlaku ayat ini. Tabillahu nasuwan kullu bihamdika syallallahu la ilaha illa anta subhanaka wa ta'ala.